Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. الحمد لله kita telah selesai membahas أحكام الجنائز حكمكم seputar jenazah. Maka kita beralih kepada bab berikutnya, yaitu bab zakat. Sehingga mulai sekarang kita akan pelajari hukum-hukum yang terkait dengan zakat, sesuai dengan yang disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab beliau Ad-Durarul Bayyah, dengan keterangan-keterangan tambahan tentunya. Beliau mengatakan kitab zakat, yakni kumpulan bab-bab yang menerangkan hukum-hukum zakat. Sebelum kita sebutkan perincian harta yang dizakati dan aturan-aturan zakatnya, terlebih dahulu kita perlu mengetahui hal-hal yang terkait dengan zakat ini, dari hikmahnya maupun beberapa syarat-syarat seseorang diwajibkan zakat padanya. Zakat merupakan salah satu daripada rukun-rukun Islam yang Islam dibangun di atasnya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil bait." Atau hajjil bait wa shaum Ramadan. Islam dibangun di atas lima fondasi. Yang pertama, atau di atas lima perkara. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, haji atau puasa. Dan yang kelima, haji. Ya, dengan adanya perbedaan riwayat yang mendahulukan puasa dulu atau haji dulu. Adapun dalam ayat Al-Quran juga sering kita dapati bagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan zakat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 42, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan aqimus shalah, tegakkanlah salat, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Dalam surat At-Taubah ayat yang kelima, fa in tabu wa aqamu sholata wa atau zakata fa khallu sabilahum. Kalau mereka bertaubat, kalau mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka khallu sabilahum, biarkan jalan mereka. Jangan dihukumi sebagai orang musyrik yang harus dibunuh, tidak, tapi biarkan jalan mereka. dengan melakukan halal tadi termasuk zakat. Sehingga dengan ayat-ayat ini dan juga ayat yang lain dan dalil yang lain, kaum muslimin bersepakat bahwa zakat merupakan suatu hal yang wajib dan bahwa itu merupakan rukun Islam yang ketiga. Bahkan seseorang yang mengingkari kewajiban zakat, dia bukanlah seorang muslim. Seorang yang sampai mengingkari kewajiban zakat, dia bukanlah seorang muslim. Adapun seorang yang tidak mengingkari namun dia tidak mau bayar zakat, ulama juga mengatakan harus dipaksa bayar zakat. Tentu yang berwenang dalam bab ini adalah penguasa. Kalau mereka itu suatu kaum yang punya kekuatan dan mereka serempak tidak mau bayar zakat, maka penguasa muslimin memerangi mereka. Memaksa dengan kekuatan, dengan memerangi mereka agar mau bayar zakat. Nah, ini karena pentingnya zakat. Dahulu, dalam kisah kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau menjabat sebagai khalifah, di antara peran beliau di awal-awal masa kekhilafahannya adalah memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Ketika Nabi SAW wafat, terjadi kegoncangan di tengah muslimin. Di antaranya ada yang terang-terangan murtad, di antaranya ada yang tidak mau bayar zakat. Bayarnya hanya kepada Rasulullah, ketika Rasulullah meninggal merasa tidak ada lagi kewajiban bayar zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu segera mengambil tindakan untuk memerangi mereka dan memaksa mereka kembali kepada Islam dan kembali bayar zakat. Awalnya para sahabat kurang setuju dengan sikap Abu Bakar karena melihat kondisi keadaan muslimin yang goncang, tapi dengan tekad yang kuat dari Abu Bakar, ya, beliau mengatakan, wallahi lau qatilanna man farraqa baina sholati waz zakah. Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengingatkan para sahabat dengan hadis Rasulullah SAW, di mana beliau mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anni rasulullah dan bahwa aku adalah Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Lalu mereka mendirikan salat dan mereka juga menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka sudah melakukan itu, aqamu minni dima'ahum wa amwalahum, baru mereka menjaga dan melindungi dariku harta mereka dan darah mereka. Ya. Aqamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Nah, sebagian riwayat tidak menyebut zakat, ya. Tapi di dalam riwayat yang lain dengan jelas disebutkan kata zakat, sehingga di sini nampak bahwa pendalilan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan hadis itu sangat tepat. Itu menjadi dasar bahwa seorang yang tidak mau bayar zakat, dia harus diperangi, dipaksa untuk mau bayar zakat. Ikhwani fi din rahimakumullah. Kemudian diterangkan pula oleh para ulama bahwa zakat ini awal disyariatkannya adalah pada tahun kedua Hijriah. Disebutkan di sini oleh Syekh Al-Fauzan dalam kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqhi, pada tahun kedua Hijriah disyariatkan zakat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa sahabat ke daerah-daerah untuk memungut zakat-zakat tersebut. Kemudian berlangsung pula setelah itu pada zaman para khulafa, mereka juga melanjutkan apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengutus para utusan untuk mengambil zakat dari daerah-daerah. Hikmah daripada zakat ini sesungguhnya banyak, dan sesungguhnya kita pun bisa melihat secara singkat ya, apa manfaatnya zakat. Jelas, zakat ini hanya diwajibkan atas orang yang mampu, kemudian diberikan kepada orang yang tidak mampu. Ya, bukankah ini suatu hal yang sangat bermanfaat untuk membantu kaum fuqara, masyakin, orang-orang fakir dan miskin, kaum du'afa, orang-orang yang tidak mampu. Sangat bermanfaat. Syekh Al-Fauzan mengatakan, waqad awjaballahu fil amwal allati tahtamilu al-muwasat wa yaktur fiha an-numuw war-ribh ma yanmu fiha bi nafsihi aw yanmu bit-tasarruf wa ma yanmu bit-tasarruf. Allah azza wa jalla mewajibkan zakat ini pada harta yang harta-harta tersebut bisa dipakai untuk apa? Untuk mewujudkan suatu kasih sayang terhadap sesama makhluk. Dengan harta-harta yang harta itu harta berkembang. Bukan harta yang diam tidak berkembang. Tapi harta yang berkembang seperti hewan ternak atau sebagian hasil tanaman atau juga yang bisa berkembang dengan apa diperdagangkan atau diusahakan seperti emas dan perak. Ya. Allah Azza wa Jalla mewajibkan pada harta-harta semacam itu. Tidak semua harta. Dan kata zakah itu sendiri di antara maknanya adalah numu, sesuatu yang berkembang. Sehingga cocok antara kewajiban zakat ya dengan harta yang dizakati, yaitu pada harta yang berkembang. Dan tentunya juga Allah alam ya, zakat itu berkembang di sisi Allah Azza wa Jalla dengan dia tunaikan zakat tersebut, walaupun mungkin orang memandang itu berkurang, tapi hakikatnya di sisi Allah Azza wa Jalla berkembang. Kemudian di antara hikmahnya juga, zakat itu mensucikan orang-orang yang punya harta benda tersebut. Dan kata zakah juga bermakna apa? Kesucian. Zakka, tazakka. Itu artinya apa? Mensucikan. Menjadi suci. Nah, kata beliau, وقد سماها الله الزكاة لأنها تزكي النفس والمال. Dan Allah Azza wa Jalla menamai kewajiban ini dengan nama zakat karena dia mensucikan jiwa dan mensucikan harta benda. Bahkan dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat At-Taubah ayat yang ke-103, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Ambillah dari harta benda mereka sedekah. Sedekah yang dimaksud sedekah yang wajib, yaitu zakat. Karena sedekah ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah yang wajib yaitu zakat, yang sunnah ya sedekah infak itu. تطهرهم وتزكيهم بها. Yang engkau sucikan, engkau bersihkan mereka biha dengan atau mensucikan zakat tersebut dan membersihkan Yang zakat tersebut mereka orang-orang itu yang melakukan kewajiban zakat. Wa shalli 'alaihim, dan doakan mereka. Nabi disuruh mendoakan mereka, orang-orang yang mengeluarkan zakat. Inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu itu ketentraman bagi mereka. Wallahu samiun alim, dan Allah azza wa jalla Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, kesucian jiwa tentunya dari banyak sisi. Di antaranya kesucian jiwa dari sifat-sifat tercela. Seperti sifat apa? Al-bukhl wasyuh. Sifat kikir, sifat pelit. Ini terobati di antaranya dengan zakat. Sehingga dengan zakat terlatih seseorang untuk apa? Mengeluarkan sebagian harta bendanya, menyantuni orang. Sifat kikir itu akan terkikis, akan dilawan dengan kewajiban zakat ini. Wa imtihanun lil ghani haitsu yataqarrabu ila Allah bi kharaji syai'in min malihi al mahbub ilayh. Dan juga ini suatu ujian bagi orang yang kaya. Di mana dia dianjurkan atau diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya dalam rangka taqarrub kepada Allah. Mau atau tidak? Ya, lebih cinta kepada harta atau cinta kepada ridha Allah. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidaklah kalian akan mendapatkan suatu kebaikan sampai kalian mau menginfakkan apa yang kalian sukai. Ya, apa yang kalian sukai. Nah, ini ujian. Kalau dia punya harta begitu banyak, yang dikeluarkan sebetulnya sedikit. Tapi kalau dia melihat yang sedikit ini, ya, nominalnya, dia bisa berpikir banyak juga ya. Sekian puluh juta. Ya. Sekian puluh juta dari sekian ratus juta mungkin. Sedikit sebetulnya. Tapi, ya, kalau hanya melihat nominal yang keluar, kadang dia merasa apa? Ya, iman lah. Bisa buat, apa namanya, bikin ini, bikin itu. Nah, ini ujian. Bagi orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya, dia tetap akan keluarkan dengan sukarela. Ya, dan Nabi SAW sesungguhnya mengatakan bahwa sebaik-baik sedekah itu, kamu bersedekah saat kamu sahihun syahih. Saat kamu sehat dan saat kamu senang harta. Ini nilai sedekahnya lebih besar daripada yang sedekah saat apa? Saat sakit. Orang sakit sudah merasa, aduh ini harus banyak beramal. Ya, jangan-jangan sebentar lagi mau diambil nyawanya. Mumpung masih hidup, beramal. Ya. Atau saat orang sedang kurang suka harta. Ya, banyak kesibukan dengan hartanya, pusing, sudah kasihkan orang saja. Nah, itu sedekah tetap ada nilainya. Tapi kata Nabi yang lebih bernilai adalah apa? Saat dia sehat dan saat dia senang harta. Saat itulah lebih baik daripada yang lain. Kenapa? Karena ada nilai perjuangan melawan hawa nafsunya. Walaupun dia suka, tapi tetap dia keluarkan. Nah, apalagi kalau yang dikeluarkannya ini zakat. Nah, ini adalah suatu kewajiban yang harus mestinya dia mengeluarkannya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Syaukani rahimahullah mengatakan, "Wa tajibu fil amwal allati tata'ti idza kana al-maliku mukallafa." Dan wajib zakat itu pada harta yang akan disebutkan nanti. "Idza kana al-maliku mukallafa." Kalau si pemilik harta itu mukallaf. Sepemilik harta itu mukallaf, yakni orang yang terbebani hukum. Artinya di sini zakat merupakan kewajiban, namun kewajiban ini ada syarat-syaratnya. Kewajiban ini ada persyaratan-persyaratannya. Nah, Di antara persyaratannya, Syaukani rahimahullah menyebutkan ini salah satunya. Yaitu apa? Al-Malik Mukallaf. Pemilik harta itu adalah orang yang mukallaf. Nah, mukallaf itu artinya apa? Mukallaf itu ya sehat, apa namanya? Maksudnya akalnya ya. Balik akil. Muslim, balikun akil. Seorang Muslim yang balik dan berakal. Ya, ini mukallaf. Sesungguhnya para ulama berbeda pendapat dalam syarat ini. Sebagian mereka mengatakan, walaupun bukan mukallaf, asalkan dia punya harta yang sudah memenuhi syaratnya. Sehingga atas pendapat ini, seandainya pun pemilik harta itu anak kecil, tapi dia kaya raya, maka wajib zakat. Atau seorang pemilik harta, seandainya pun dia gila, tapi dia kaya raya. Ya, tinggalan orang tuanya kan mungkin saja itu, warisan dari orang tuanya. Nah, ini menurut sebagian pendapat tetap wajib zakat karena melihat dari sisi bahwa kewajiban itu terkait dengan hartanya, bukan dengan orangnya. Namun Asy-Syaukani rahimahullah lebih menguatkan orangnya pun harus dinilai, bukan hanya hartanya, tapi orangnya juga. Sehingga di samping hartanya memenuhi syarat, orangnya juga memenuhi syarat, yaitu mukallaf. Ini yang dikuatkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah. Kemudian Syekh Fauzan hafizallahu taala juga menyebutkan syarat yang lain, bahwa si pemilik harta itu seorang yang merdeka, bukan seorang budak. Ya, ini sifat kesempurnaan pada pemilik harta itu. Di samping dia seorang yang mukallaf, juga dia seorang yang merdeka. Karena seorang budak, dia adalah milik tuannya. Dan hartanya biasanya ya milik tuannya juga, kecuali kalau dia diberi izin untuk membeli dirinya misalnya. Nah, ini lain lagi. Kemudian syarat yang lain adalah imtilakun nisab, telah memiliki nisab. Nisab ini apa? Nisab ini ya kadar minimal ya diwajibkan zakat padanya. Yani kalau begitu tidak setiap zakat, tidak setiap harta dizakati. Saya punya kambing 5. Oh, ada zakatnya? Tidak. Ya. Saya punya sapi 1. Ada zakatnya? Tidak begitu. Atau saya punya uang yakni 1 juta, ada zakatnya? Tidak. Nah, karena apa? Belum mencapai nisab. Jadi syaratnya adalah apa? Imtilakun nisab. Nisab. Mencapai nisab, kadar paling minimal yang diwajibkan padanya zakat. Pada hewan ternak ada jumlah tertentu. Demikian pula pada hasil tanaman juga ada jumlah tertentu. Demikian pula pada emas dan perak atau uang juga ada jumlah tertentu. Jumlah tertentu yang pada jumlah tersebut, nominal tersebut diwajibkan padanya zakat. Nah, ini yang namanya nisab. Kemudian syarat yang lain adalah istiqraru al-mulkiyah. Istiqrar al-mulkiyah, yakni kepemilikan yang menetap, yang tetap. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya itu harta la yata'allaq biha haqqu ghairi. Harta yang kita miliki enggak terkait dengan hak orang lain. Misalnya apa? Misalnya kita punya harta banyak, tapi ini harta masih statusnya digadaikan. Harta yang digadaikan seperti ini, yakni ini terkait dengan hak orang lain. Ya. Beliau mengatakan istiqrarul mulkiyah bi an la yata'allaq biha haqqu ghairi. Fala zakata fi malin lam tastaqir milkiyatuhu. Kadain al-kitabah bi an al-mukatib yamliku ta'jiz nafsihi wa yamtani'u min al-ada. Beliau mencontohkan atau contoh yang tadi yang digadaikan kita pelajari lagi ya. Insyaallah. Beliau mencontohkan dengan contoh yang lain yaitu kadainil kitabah, hutang pada seorang budak. Hutang pada seorang budak yang membeli dirinya. Yani seorang budak ini namanya mukatab ya. Budak yang diizinkan oleh tuannya untuk mencari harta, kalau sudah mencapai jumlah tertentu diizinkan membeli dirinya. Misalnya kita katakan kamu boleh kerja sana, dalam satu hari boleh kerja untuk mencari duit 2 jam, silakan kumpulkan nanti nilaimu 10 juta. Kalau kamu bisa mengumpulkan uang 10 juta, sudah kamu beli dirimu. Nah, harta si budak tersebut, ini harta yang sesungguhnya belum menetap. Walaupun itu penghasilan dia, tapi ini kan terkait dengan janji untuk apa? Untuk dia pakai membeli dirinya. Nah, ini Syekh mengatakan, ini harta yang tidak menetap, tidak ada zakatnya. Kemudian syarat yang lain adalah mudhiyil haul 'alal mal, yakni melalui satu haul, melewati satu haul. Melewati satu haul ini artinya satu tahun hijriyah. Sehingga kalau baru setengah tahun dia miliki, belum dizakati. Baru 9 bulan dia miliki, walaupun sudah satu nisab, walaupun sudah lebih. Tapi baru 9 bulan dia miliki, belum ada zakatnya. Tapi nanti kalau sudah lewat 1 tahun hijriah, dari mencapai nisab tersebut, baru dizakati. Jadi misalnya, kita punya kambing. Berapa kambing yang kamu miliki? Oh, 50. 50. Nisabnya berapa? Nisabnya 40. Kapan mencapai jumlah 40? Oh, mencapai jumlah 40 hari ini. Hari ini. Tanggal sekian ya, bulan sekian tahun hijriah. Oh, berarti ini awal perhitungan satu haul. Awal perhitungan satu haul. Selama ini saya punya kambing ya hanya 30, 20, 35, sekitar itu. Baru sekarang mencapai 40. Nah, atau tadi kita contohkan 50. Ya. Tapi yang jelas 40 ini batas nisabnya. Syukur-syukur bisa lebih daripada itu. Maka zakatnya sesuai dengan jumlahnya. Nah, dari mulai hari ini dihitung 1 tahun. Tahun depan, pada tanggal dan bulan yang sama. Tahun yang berbeda. Tanggal dan bulan yang sama. Bulan Hijriah. Pada tahun yang berbeda. Tahun depannya, ini artinya 1 haul. Maka ketika itulah baru dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. La zakata fi malin, tidak ada zakat pada suatu harta, hatta yahula alaihi al-haul, sampai melewati satu tahun hijriyah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Irwa'ul Walil nomor 787. Ya. Kemudian sebagian ulama juga menyebutkan syarat yang lain, yaitu apa? Yaitu harta itu adalah harta di luar kebutuhan pokoknya, artinya kebutuhan-kebutuhan kesehariannya, misalnya apa? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, ya, kemudian kendaraan, ini kebutuhan seharian. Sehingga walaupun dia punya rumah, ya ini cukup besar rumahnya, ya, rumahnya di tengah kota besar, kalau dinilai mungkin ratusan juta, mungkin bisa miliaran, karena rumah di tengah kota besar. Tapi ya itu rumah dia, kebutuhan dia, ya, dia punya usaha yang lain tidak, mungkin dia sehari-harinya makannya justru ya tahu tempe, kebetulan saja ini rumah warisan, ya. Nah ini tidak ada zakatnya, walaupun dinilai, seandainya dinilai mau dibeli orang bisa miliaran tadi, nggak ada zakatnya. Karena tempat tinggal dia, sehari-hari dia di situ. Bukan suatu usaha yang dikembangkan, bukan. Nah, jadi ini sebagian ulama menyebutkan syarat ini juga, bahwa harta yang dimiliki adalah harta selain harta yang seperti ini. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian Syaukani menyebutkan innama tajibu minhu min na'ami wa hiya al-ibil wal baqari wal ghanam. Hanyalah wajib zakat itu min na'am, kalau pada hewan-hewan ternak itu hanya pada unta, sapi dan kambing. Ini dari golongan hewan. Nanti dari golongan hasil tanaman ada lagi yang lain. Plus nanti emas dan perak. Nah, dalam bab ini beliau mengingatkan bahwa sesungguhnya zakat ini terhenti pada apa yang Allah dan Rasulnya sebutkan saja. Jangan dilebar-lebarkan. Ya. Sehingga diwajibkan zakat pada berbagai macam harta yang Allah dan Rasulnya tidak mewajibkan. Dalam syarahnya beliau mengatakan, waqad tawassa'an katsirun min ahli al-'ilm fi ijab az-zakah fi amwalin lam yu'ti billahu zakata fiha. Dan banyak dari para ulama tawassah yang melonggar-longgarkan, melapang-lapangkan atau memperluas kewajiban zakat ini sehingga mewajibkan zakat pada harta-harta yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maksud beliau, jadi kalau begitu kita berhenti pada yang disebutkan saja. Ya. Nah, jangan melebar-lebarkan pada harta yang lain. Kalau dulu sudah disebutkan sebagian ulama, apalagi zaman sekarang, semakin banyak lagi yakni peluasan kewajiban zakat ini. Sehingga segala sesuatu harus dizakati. Ya, sebagian orang atau sebagian kelompok mewajibkan zakat yang semacam itu. Semua ternak harus dizakati misalnya. Ya. Karena apa? Karena ya dia apa namanya beternak itu dan ini profesinya dia. Harus dizakati. Segala ternak. Ya, dia ternak ikan, ya ternak ayam. Ya ternak apa lagi? Ya. Macam-macam ternak. Anda pula yang ternak jangkrik, ya kan? Semuanya dizakati. Iya. Ya enggak begitu. Terus nisabnya berapa? Ya. Kalau ayam itu nisabnya berapa? Kalau kambing 40. Kalau ayam mau berapa? Kalau bebek mau berapa? Kalau marmut berapa? Kelinci berapa? Nah. Dulu di zaman Rasulullah SAW, hewan-hewan ada berapa? Apakah hanya ada unta, sapi, dan kambing? Tidak. Zaman Rasulullah ada ayam apa enggak? Hah? Apa baru ada sekarang ayam? Dari dulu sudah ada ayam. Ya. Tapi Nabi SAW tidak mewajibkan ayam. Kuda. Kapan ada kuda? Sekarang baru ada. Di zaman Nabi sudah ada kuda. Kita tahu tentunya ya kan. Dan banyak. Nabi tidak mewajibkan zakat pada kuda. Kuda padahal. Ya. Nah. Ini sebagai bukti. Bahkan Nabi SAW menegaskan dalam sebuah hadis. Laisa 'alal 'abdi fi laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farasihi shadaqah. Tidak ada kewajiban atas seorang muslim kewajiban zakat pada budaknya dan kudanya. Budaknya bahkan kata Nabi tidak ada. Nah, kuda ini juga kekayaan yang melebihi apa? Hewan-hewan tadi. Seorang bisa punya budak banyak di zaman dulu. Bukan satu dua budak. Karena ini kekayaan yang diperdagangkan. Namun demikian Rasulullah SAW tidak mewajibkan zakat pada budak. Nah, termasuk tadi kuda. Dengan tegas Nabi mengatakan tidak ada kewajiban. Nah, jadi kalau begitu, ikhwan fillah rahimakumullah, kita tidak boleh melebar-lebarkan syariat zakat ini sehingga kita wajibkan pada segala sesuatu yang dianggap sebagai harta atau sebagai penghasilan. Tidak. Berhentilah pada apa yang Allah tetapkan. Nanti pada hasil tanaman, biji-bijian atau as-simar wal-subuh istilahnya. Dalam bahasa-bahasa fikih, as-simar, yakni buah-buahan, subuh, biji-bijian. Rasulullah SAW mewajibkan zakat pada hal tersebut. Pada apa? Kurma. Kemudian apa? Gandum dan anggur. Kurma, gandum, dan anggur. Bagaimana dengan yang lain? Ya, Nabi tidak mengharuskan. Maka kita pun jangan melebar-lebarkan sehingga diwajibkan zakat pada setiap hasil tanaman. Nah, seperti yang tadi diingatkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah, sebagian ulama memang meluaskan sehingga nanti padi ada zakatnya. Nah, ini yang mewajibkan zakat pada padi atau yang sejenisnya dari tanaman itu tidak mendasarinya dengan dalil yang nas dalam bab itu, tapi dengan apa? Dengan qiyas. Sementara qiyas ini, yakni antara satu ahli fikih dengan ahli fikih yang lain bisa berselisih pendapat. Ya. Nah, makanya beliau tegaskan, insyaallah pada waktunya nanti kita akan terangkan bahwa dalam bab tanaman ini pun berhenti pada apa yang Nabi sebutkan. Tidak usah kita melebar-lebarkan kewajiban zakat ini. Kalau dikatakan padi ada zakatnya. Ya. Bagaimana dengan tanaman yang lain? Bukankah di zaman Rasulullah SAW juga ada tanaman-tanaman yang lain? Ya, jagung. Ada apa tidak? Ada jagung di zaman Rasulullah sudah ada. Jangan dianggap di Arab nggak ada jagung. Ya. Di sana juga ada jagung dan sejak dulu. Dan memang sebagian ulama mengatakan ada zakat jagung, tapi ini tidak ada riwayat yang sahih dalam bab ini. Begitu pula hasil tanaman masih banyak, baik dari buah-buahan, ya sayur-mayur, kemudian yakni rempah-rempah, itu kan semua hasil tanaman. Ternyata Nabi SAW tidak mewajibkan zakat pada barang-barang tersebut, pada hasil tanaman tersebut. Nah, maka kita pun sama. Kita tidak mewajibkan zakat pada selain apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula emas dan perak. Ya, emas dan perak saja. Yang ketiga itu sebagai uang juga. Sebagai alat tukar ya, emas dan perak itu dulu dalam bentuk juga di samping ada perhiasan dari emas dari perak juga ada uang dari emas dan perak yaitu dinar dan dirham. Nah, sudah dengan itu saja kita zakat. Bagaimana dengan harta tambang yang lain? Ada besi, ada tembaga, ada apalagi aluminium, ada macam-macam. Ya, ya sudah tidak. Tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya ini. Kadang-kadang seseorang dengan akal-akalannya mungkin dianggap masuk akal. Dia mengatakan, loh, ini saya punya batu mulia. Ini hanya sebesar apa? Jari kelingking ini ujungnya. Tapi nilainya berapa ini? Bisa 50 juta. Nah, padahal emas kalau segini nggak tahu bisa mencapai 50 juta atau tidak. Belum mesti, ya kan? Sebagian mutiara atau yakni halal yang seperti itu kadang-kadang nilainya lebih tinggi daripada emas. Sehingga orang mengatakan, nah, kalau emas saja dizakati masa ini enggak. Ya, kita katakan tidak. Walaupun itu nilainya lebih tinggi daripada emas. Nisabnya mau berapa? Ya, nisabnya mau berapa? Mau dizakati berapa? Nabi enggak menyebutkan. Nah, lain halnya nanti kalau barang-barang itu tadi semuanya telah berubah menjadi uang yang dulunya dalam wujud emas dan perak, ya, uang di zaman sekarang, maka baru keluar zakat dalam bentuk uang. Tapi keluar zakat dalam bentuk apel tidak ada. Keluar zakat dalam bentuk jahe tidak ada. Keluar zakat dalam bentuk ayam tadi tidak ada. Keluar zakat dalam bentuk sayur-mayur tidak ada. Keluar zakat dalam bentuk wortel tidak ada. Itu semuanya tidak ada zakatnya. Apa yang ada zakatnya? Kalau sudah jadi uang baru ada zakatnya. Dalam wujud uang. Nah ini insya Allah kita akan bahas pada waktunya. Tapi yang jelas maksudnya di sini bahwa kita tidak boleh meluas-luaskan kewajiban zakat. Ya apalagi seperti sekarang ini marak yang dipromosikan dalam jangkauan yang luas zakat profesi. Setiap orang yang berprofesi harus menzakati, bahkan zakatnya tidak haul lagi, setiap bulan mungkin, setiap gajian. No, bukan mana haulnya, mana haul lewat satu tahun, setiap gaji dizakati. Jadi apa kamu jadi apa? Oh, saya jadi tanya guru. Kamu jadi apa? Saya direktur. Kamu jadi apa? Jadi sopir. Kamu jadi apa? Jadi tukang sapu jalanan. Semuanya profesi. Nah, harus dizakati. Dari mana dasarnya yang seperti ini? Bukankah di zaman Rasulullah SAW juga orang sudah banyak berprofesi? Ya, di zaman Rasulullah ada petani, ada pegawai, ada tukang bekam, ya kan? Ada tukang gembala kambing. Tidak Nabi wajibkan setiap-tiap mereka zakat pada tiap penghasilan mereka. Itu tidak dibenarkan. Ya. Jadi sekali lagi apa namanya, zakatilah apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau kita mau sedekah tidak atas nama zakat, silakan. Tiap bulan mau sedekah, tiap minggu mau sedekah, tiap hari mau sedekah. Setelah dia hasilkan suatu penghasilan dari kerjaannya, silakan. Boleh saja, bagus. Ya, tapi jangan atas nama zakat. Itu adalah sedekah yang sunnah, sedekah yang dianjurkan oleh Islam, tapi tidak diwajibkan. Ya, itu harus dipahami. Kemudian beliau mengatakan zakat yang pertama dari golongan hewan-hewan ini adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Pada hewan-hewan ini juga ada syarat tambahan. Di samping syarat-syarat yang lalu, pada kewajiban zakat hewan-hewan ini ada tambahan syarat, yaitu an kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, an tuttakhad li darrin wa naslin la lil amal li anna hina idzin taksuru manafi'uha. Bahwa hewan-hewan tadi adalah hewan yang diternakkan, bukan hewan yang dipekerjakan. Hewan yang diternakkan, bukan hewan yang dipekerjakan. Maksudnya di sini hewan-hewan yang diternakan, yang dikembangkan, ya, yang berbeda dengan hewan yang dipekerjakan, misalnya sebagian punya unta, untuk apa untanya? Untanya untuk menyirami tanaman. Kalau di sana kan biasanya pakai tenaga unta menyirami tanaman, pakai tenaga unta. Bagaimana itu? Ya. Kalau kita ya seperti bikin rombong itu, sepeda motor belakangnya ada rombongnya, kiri kanan, ya kan? Untuk tempat apa, kiri dan kanan. Nah, dulu unta juga seperti itu, dibikin kayak rombong, kiri dan kanannya. Tapi itu tempat air, kemudian dilubangi, kemudian disuruh jalan. Itu menyiram tanaman, menyiram air. Jalan terus lurus kiri kanan apa? Tanaman. Nah, ini unta yang dipekerjakan. Unta-unta yang seperti ini tidak ada zakatnya. Unta-unta yang seperti ini tidak ada zakatnya. Diriwayatkan kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib atau yang lain saya kurang ingat, mengatakan laisa fil awamil shadaqah. Tidak ada zakat pada hewan yang dipekerjakan. Nah, tidak ada zakat pada hewan yang dipekerjakan. Jadi, yang dizakati adalah hewan yang memang diternakkan. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua adalah as-saum. As-saum dengan sin ya, bukan dengan sod. Kalau dengan sod artinya apa? Puasa, saum. Tapi dengan sin, saum. Saum ini artinya, yakni mayoritas makanannya adalah dari apa? Yakni gratis. Misalnya dia gembalakan ya di padang pasir, dia gembalakan di padang rumput, mayoritas makanannya itu. Yani kalau kita hitung dalam waktu satu tahun, kalau di total lebih dari setengah tahun digembalakan. Mungkin gembalakan suatu saat tidak digembalakan, tapi kalau di total mayoritasnya digembalakan dan makan dari rumput-rumput yang seperti itu. Ya. Berarti kalau hewan kita ini banyak, punya peternakan sapi, dari mana makanannya? Makanannya beli setiap hari berapa truk datang, kita beli. Walaupun sapinya itu 100, tidak ada zakatnya. Ya, dan lebih kan peternakan sapi dari 100 mungkin lebih daripada itu. Peternakan kambing, peternakan apa lagi? Tapi makanannya semuanya beli. Semuanya beli makanan. Ya. Nah, ini berarti tidak ada zakatnya. Berarti tidak ada zakatnya. Zakat dari sapi tersebut, zakat dari kambing tersebut tidak ada. Ya. Dan kalau kita melihat ini semua, sesungguhnya syariat zakat ini ya cukup ketat syarat-syaratnya. Dan sesungguhnya ya, yakni bagian kecil sekali yang diminta untuk dizakati. Iya kan? Namun demikian, siapa yang zakat? Masih sedikit sekali. Zakat uang misalnya hanya 2,5%. 2,5% saja dari nisab. Padahal kalau dia diminta bank sudah berapa persen diminta bank dia. Rela saja, ya kan? Tapi diminta untuk zakat 2,5%. Berat. Nah, itu kalau uang atau emas dan perak. Nah, ini dalam bab hewan sudah syaratnya seperti ini. Syaratnya seperti yang kita dengarkan tadi. Kemudian masuk pada perincian al-ibil, unta. Walaupun di sini tidak ada unta kecuali di kebun binatang, tapi kita tetap pelajari ini hukum Islam ya. Barangkali suatu saat antum dikirim ke Saudi sana. Ya. Unta, Syaukani mengatakan, "Idza balagatil ibilu khamsan." Kalau unta sudah mencapai jumlah 5 ekor. Berarti nisabnya unta berapa? 5 ekor. Fafiha syatun. Maka kewajiban zakatnya 1 ekor apa? Kambing, bukan unta. Untuk 5 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing. Summa fi kulli khamsin syat. Kemudian tiap kelipatan 5 1 ekor kambing. Jadi 5 ekor unta 1 kambing. 10 2 kambing, 15 3 kambing, 20 4 kambing. Ya. Ketika unta itu 8, 9 masih 1 kambing. Ketika unta itu berapa? 13 masih 2 kambing. Sampai 15 baru 3 kambing. Begitu. Fa idza balagat 25 fa fiha ibnatu mahar. Kalau mencapai 25. Mencapai 25 ekor, fa fiha ibnatu mahar. Ketika mencapai 25 ekor, nah ini baru 1 ekor unta zakatnya. Baru 1 ekor unta zakatnya. Ini pun unta yang disebut bintu mahad. Ya. Bintu mahad ini unta yang berumur genap 1 tahun, menginjak ke 2 tahun. Unta betina ya, bintu mahad, unta betina yang umurnya 1 tahun lengkap yang menginjak ke 2 tahun. Kemudian au ibnu labun. Atau kalau tidak dia zakati 1 ekor unta betina yang umur 1 tahun, maka 1 ekor unta jantan yang berumur 2 tahun. 1 ekor unta jantan yang berumur 2 tahun. Ya. Jadi pilihan. Silakan mau dizakati 1 ekor unta betina 1 tahun boleh. Mau dizakati 1 ekor unta jantan umur 2 tahun juga boleh. Silakan pilih. Wa fi 36 sampai nanti jumlah 36. Ya, jadi dari 25 ke 36. Berarti ya kalau tambah 10 35. Nah, ke 36-nya ada zakat yang lain, yaitu ibnatu labun. Yaitu unta betina umur 2 tahun. Nah, ini kalau mau mudah dihafalkan dibikin tabel ya. Bikin tabel. Wa fi 46. Kemudian berikutnya bilangannya adalah 46. Ya, setelah 10 ya. Kemudian berarti berapa? 45. Nah, 46. Pada 46 ada zakat yang lain. Pada jumlah 46 ada zakat yang lain, yaitu 1 ekor hikkah. Hikkah itu unta yang berumur 3 tahun. Unta betina yang berumur 3 tahun. Berikutnya wa fi 61, bilangan berikutnya 61. Ya, ini beda. Kalau tadi setelah 10. Kalau ini tidak. Karena 61. 15, ya. Jadi setelah 61, yakni bilangan 61. Jadi 46 tambah 15, ya kan? Kemudian itu berapa tadi? 60. Maka 61 ada zakat yang lain, yaitu jada'ah. Unta yang disebut jada'ah. Yaitu unta betina yang berumur 4 tahun. Wa fi 76, kemudian 76, 2 ekor bintu labun. 2 ekor betina yang berumur 2 tahun. Wa fi 91, kemudian jumlah 91, hiqqatan, 2 ekor unta betina yang berumur 3 tahun. Ila 120, sampai jumlah 120. Ya, sampai jumlah 120. Fa idza zadat, kalau selebihnya fi kulli 40, maka tiap jumlah 40 maka menjadi zakatnya 1 ekor bintu labun, dan tiap 50 maka 1 ekor hikkah yang umur 3 tahun. Nah, jadi nanti kalau misalnya 500 ya 500 bagi 40 atau 500 bagi 50. Tiap 50-nya 1 hikkah, atau tiap 40-nya 1 bintu labun. Kalau sudah banyak tinggal seperti itu. Dibagi 40 atau 50. Ya, begitu seterusnya. Nah, ini aturan dalam bab zakat al-ibil, zakat unta. Ya, sementara sampai sini dulu. Semoga bisa dipahami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan nanti pada sekolah.